الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita sudah menyelesaikan pembahasan doa istiftah atau doa istiftah. Kesimpulannya hukumnya sunnah mustahab sebelum membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram, dan disunnahkan membaca doa istiftah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam secara bergantian. Ya, diamalkan seluruh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semampunya, yang mampu dihafalkan secara bergantian, terkadang yang ini, terkadang yang itu, dan seterusnya. Matan berikutnya, masalah berikutnya, kata At-Ta'li rahimahullah, "Tsumma yata'awwadu wa yubasmilu wa yaqra'u al-Fatihata." Kemudian membaca ta'awud, kemudian membaca ta'awud, basmalah, dan al-fatihah. Jadi ada tiga ya, ta'awud, kemudian basmalah, kemudian surat Al-Fatihah. Kita mulai dengan baca ta'awud. Membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran secara umum, ya, secara umum, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Secara umum membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran masyru', disyariatkan. Dalilnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 98. Surat An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'idha qara'tal Qur'ana فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم." فإذا قرأت القرآن, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, sudah beberapa kali diingatkan, ya, sampaikan faidah. إذا masuk pada fi'il madhi, tidak menunjukkan makna al-madhi. Ya, jadi jangan difahami ayat faidah qara'tal qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim, kemudian difahami apabila kamu telah baca Quran, karena qara'ta ada fi'il madhi. Fi'il madhi artinya kata kerja yang menunjukkan lampau waktu peristiwanya, kejadiannya. Qara'ta, kamu telah membaca, fi'il madhi. Jadi jangan diartikan apabila kamu telah baca Quran, hendaknya ta'awud, isti'adah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim setelah baca Quran. Karena maksudnya bukan setelah baca Quran, tapi sebelum baca Quran. Jadi idza masuk ke fi'il madhi di sini menunjukkan hendak. Sama dengan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Ayyuhalladzina amanu wa ra'an beriman idza qumtum ilas salah, apabila kalian hendak berdiri mengerjakan sholat, maka wudu dulu. Wudu sebelum sholat. Jadi bukan wudu setelah berdiri mau sholat, sudah berdiri menghadap ke kiblat berwudu, kan bukan begitu. Jadi idza masuk ke fi'il madhi menunjukkan hendak sebelum memulai. Jadi faiza qara'ta al-Qur'an, faiza di sini syartiyah, sama dengan ayat tadi faiza kum ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah al-maidah 6. Nah, menunjukkan syarat Artinya jika persyaratan itu ada, maka ya jawabannya ada. Apabila qiraah Quran ada yang mau dikerjakan, berarti ya hendaknya isti'adah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Artinya apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Telah datang beberapa hadis yang saling menguatkan satu sama lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi tadi pendalilan dengan ayat disebut pendalilan dengan keumuman makna dalil. Keumuman makna dalil. Perhatikan ya. Ini sambil kalian diajari fikih, ya, hukum masalah-masalah fikih, ya, juga diajari penerapan kaidah. Nah, jadi al-istidlal, pendalilan dengan satu dalil, itu bertingkat-tingkat. Ada pendalilan secara nafs istilahnya. Al-istidlal bin nafs, pendalilan berdasarkan nafs. Pendalilan berdasarkan nafs artinya dalil itu, baik itu ayat atau hadis, memang isinya langsung perkara itu. Langsung perkara itu. Ya. Ada pendalilan, dan ini yang paling kuat apabila mendatang nafs. Ada pendalilan berdasarkan keumuman makna dalil. Artinya dalil itu sebenarnya dalil umum. Kandungan maknanya umum, meliputi banyak perkara. Namun perkara yang kita bahas, masalah yang kita bahas, hukumnya masuk dalam keumuman makna dalil tersebut, termasuk bagian darinya. Tapi bukan khusus untuk dia. Dia salah satu dari ya masalah-masalah yang masuk dalam keumuman makna dalil tersebut. Yang pertama lebih kuat pendalilannya daripada yang kedua. Nah, pendalilan dengan ayat ini disebut istidlal bi'umumid dalil. Pendalilan yang keumuman makna dalil, karena ayatnya maknanya umum. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Baca Quran. Di sini tidak ada apa khususan yang kita bahas sekarang, Al-Fatihah. Nah, umum jika hendak baca Quran. Baca Quran itu baik Al-Fatihah maupun yang lainnya. Baca Quran itu baik dalam sholat maupun di luar sholat. Yang penting baca Quran. Disyariatkan hendaknya ta'awudz. Jadi kan maknanya umum. Baca Al-Fatihah dalam sholat salah satu perkara yang masuk dalam keumuman makna tersebut. Karena Al-Fatihah salah satu surat dari Al-Quran. Nah, kemudian pendalilan yang hadis yang disebutkan tadi itu pendalilan secara nas. Ada beberapa hadis yang saling menguatkan satu sama lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Ini pendalilan dengan apa namanya? Pendalilan dengan nas. Nas memang isi hadisnya, ya, makna hadisnya langsung perkara yang kita bahas, yaitu ta'awud sebelum baca Al-Fatihah. Baik, nah masalah ini meliputi tiga pembahasan. Masalah membaca ta'awud meliputi tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama, hukum ta'awud. Apa hukumnya? Apakah wajib atau mustahab, sunnah? Pembahasan yang kedua, apakah disyariatkan pada setiap rakaat, setiap kali hendak baca Al-Fatihah, atau hanya disyariatkan di rakaat pertama. Sebelum baca Al-Fatihah rakaat pertama. Yang kedua, ketiga, dan keempat sudah tidak baca ta'awudz. Ya, di pembahasan kedua apakah disyariatkan baca ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah setiap rakaat berarti jika 4 rakaat 4 kali. Nah, sebelum baca Al-Fatihah atau hanya disyariatkan 1 kali di rakaat pertama sebelum Al-Fatihah rakaat pertama. Adapun rakaat-rakaat setelahnya sudah tidak baca ta'awudz. Ya, ada khilaf. Sama dengan yang pertama. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga, sirat. Sirat, yakni model lafaz ta'awud. Sirat, model lafaz ta'awud. Ya, bagaimana sirat, yakni lafaz ta'awud. Tiga pembahasan akan kita bahas di awalillahi ta'ala. Yang pertama, hukum baca ta'awud. Ada khilaf di antara ulama. Ya. Pendapat pertama mengatakan wajib baca ta'awud sebelum baca Quran, termasuk sebelum baca Al-Fatihah dalam sholat, hukumnya wajib. Ini salah satu riwayat dari Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri. Siapa Daud Az-Zahiri? Siapa Daud Az-Zahiri? Gurunya Ibn Hazm Az-Zahiri. Nah, salah satu riwayat dari Daud Az-Zahiri menyatakan wajib, dan ini yang dirojihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Al-Imam Al-Albani berpendapat dengan pendapat ini. Baca ta'awud hukumnya wajib. Pendapat ini berdalil dengan kaidah asal makna perintah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan wajib. Ayat surat An-Nahl ayat 98 tadi yang telah kita baca, terdapat perintah Allah mengatakan fa idza qara'tal qur'ana fasta'id. Ini fi'il amr, ya, ini fi'il amr, bacalah ta'awud. Nah, kaidah mengatakan bahwa hukum asal perintah dari Allah dan Rasulnya menunjukkan apa? Wajib. Dengan demikian, berdasarkan kaidah tersebut, bahwa pada asalnya perintah yang datang dari Allah menunjukkan wajib, maka kita mengatakan ini wajib. Nah, ini hujjah pendapat yang pertama. Nah, sekarang ketika dikatakan hukumnya wajib, apakah berarti jika tidak baca ta'awud sebelum baca Al-Fatihah dalam sholat, konsekuensinya sholat batal karena meninggalkan suatu perkara yang wajib dari rangkaian qiraat Al-Fatihah? Lahiriyah yang tampak dari ucapan Al-Albani menunjukkan bahwa sholat tidak batal jika melalaikan ta'awud. Ini yang tampak dari lahiriah ucapan beliau, harfiah ucapannya Al-Albani rahimahullah, menunjukkan sholat tidak batal jika dilalaikan, jika tidak baca ta'awud. Dan kita mengatakan bahwa seandainya memang benar baca ta'awud sebelum baca Quran, termasuk sebelum baca Al-Fatihah dalam sholat, hukumnya wajib, maka inilah yang benar yang tampak tadi lahir dari ucapan Al-Albani, bahwa jika tidak baca ta'awud sholat tetap sah. Seandainya kita berpendapat wajib, maka tidak sampai membatalkan sholat jika tidak baca ta'awudz. Sebagaimana kata Ibn Utsaimin. Sebagaimana kata Ibn Utsaimin. Jika memang, ya, seandainya kita berpendapat wajib, seandainya ta'awudz wajib, maka tidak sampai membatalkan sholat jika didalaikan. Sebagaimana kata Ibn Utsaimin. Kenapa? Karena yang diwajibkan sebagai syarat penentu sahnya sholat adalah baca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti akan kita bahas pada Al-Fatihah. Dalil yang menunjukkan ini. Ta'awud. Ya, bukan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Dalil yang datang yang menunjukkan syarat penentu sahnya sholat adalah Al-Fatihah. Itu pun nanti kita akan bahas bahwa itu syarat bagi orang yang sholat sendiri atau dia imam. Adapun makmum, wajib. Nah, sedangkan ta'awud bukan bagian dari Al-Fatihah. Ta'awud bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Dengan demikian, tidak sampai membatalkan sholat jika dilalaikan. Andaikan dikatakan wajib. Pendapat yang kedua mengatakan sunnah, mustahab. Ini mazhab Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur ulama. Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur ulama. Mereka semua mengatakan hukum ta'awudz mustahab, sunnah. Tidak sampai tingkatan wajib. Dan inilah yang rajih. Inilah yang rajih. Ini yang benar. Hukumnya yang mustahab. Kenapa? Kenapa kita keluar dari kaidah hukum asal perintah Allah SWT menunjukkan wajib dan telah datang perintah itu? Kenapa kita bergeser dari hukum asal untuk kemudian mengatakan, oh, perintah di sini bukan menunjukkan wajib, tetapi hanya menunjukkan mustahab? Apa alasannya? Argumennya apa? Jawabannya, karena ta'awud itu disyariatkan untuk suatu tujuan. Untuk suatu tujuan, suatu hikmah. Nah, meninjau hikmah tersebut, ya, faktor disyariatkannya ta'awud menunjukkan tidak wajib. Apa tujuan tersebut? Apa hikmah faktor tersebut? Yaitu dalam rangka berlindung dari godaan setan saat membaca Al-Quran. Agar kalbu, hati pembacanya khusyuk. Hadir khusyuk, yakni hadir memperhatikan bacaannya. Dan mentadaburi kandungan maknanya, serta mengambil manfaat dengannya, mengambil manfaat darinya, dari apa yang dibaca, apa dari hikmah faktor tujuan disyariatkannya ta'awudz membaca Quran. Tujuannya berlindung dari godaan setan saat membaca Al-Quran, agar qalbu, hati pembacanya khusyuk ketika baca Quran, ini hadir memperhatikan bacaannya dan mentadabburi kandungan maknanya serta mengambil manfaat dari apa yang dia baca. Mengingat ini maka tidak sampai wajib, karena khusyuk dalam baca Quran tidak wajib. Artinya jika seorang baca Quran ternyata tidak khusyuk, ya, konsentrasinya terganggu, ya, ini tidak berdosa. Nah, hanya kurang afdal, lalai mentadaburi, ya, karena tidak khusyuknya, na'am, terluput kandungan makna yang seharusnya dia tadaburi, sehingga manfaatnya tidak sempurna baca Qur'annya. Itu tidak menjadikan dia berdosa, hanya kehilangan keutamaan karena khusyuk baca Quran tidak wajib. Yang demikian ta'awudnya pun tidak wajib karena tujuannya hanya untuk itu. Jadi hanya bersifat kamal untuk kesempurnaan saja. Makanya mustahab sunnah yang sudah kita lihat di mazhab A'immah Ahmad Asy-Syafi'i Abu Hanifah dan Jumhur dan dirujukkan oleh Ibnu Utsaimin. Dirujukkan oleh Ibnu Utsaimin. Baik, pembahasan yang kedua, apakah disyariatkan pada setiap rakaat? Setiap kali hendak baca Al-Fatihah ta'awudz setiap rakaat, atau hanya disyariatkan satu kali pada rakaat pertama saja sebelum baca Al-Fatihah. Adapun rakaat kedua, ketiga, dan rakaat kedua dan seterusnya sudah tidak disyariatkan baca Al-Fatihah. Yani langsung bismillah dan langsung baca Al-Fatihah tanpa ta'awudz. Ada khilaf di antara ulama. Pendapat pertama mengatakan disyariatkan pada setiap rakaat. Pada setiap rakaat disyariatkan ta'awudz. Dalilnya keumuman makna perintah Allah pada ayat tersebut surat An-Nahl 98. Perintahnya kan umum meliputi ya seluruhnya. Jadi setiap kali hendak baca Quran, rakaat pertama, rakaat kedua mau baca Quran lagi, Al-Fatihah lagi, ta'awudz lagi, rakaat ketiga hendak baca Al-Fatihah lagi, ta'awudz lagi. Semuanya masuk dalam keumuman. Faidah surat Al-Quran, fasta'id billah minasyaitanir rajim. Apabila kamu hendak baca Quran, maka ta'awudz. Ini pendapat salah satu riwayat dari Ahmad. Dan ini yang dianggap benar pada mazhab Syafi'iyah. Ini pula pendapat Ibn Hazm Al-Zahiri. Pendapat Ibn Hazm Al-Zahiri, murid Daud Al-Zahiri. Ini yang diwajibkan oleh Al-Albani. Diwajibkan siapa? Al-Albani. Jadi ini salah satu dari Ahmad yang benar pada mazhab Syafi'iyah. Ini juga pendapat Ibn Hazm Al-Zahiri, diwajibkan oleh Al-Albani. Sudah kita dengar hujjahnya, dalilnya. Pendapat yang kedua mengatakan disyariatkan pada rakaat pertama saja. Adapun rakaat kedua dan setelahnya sudah tidak. Ini pendapat adalah riwayat lain dari Ahmad. Riwayat kedua dari Ahmad. Dan pendapat Abu Hanifah. Alasannya, hujjahnya, pendapat ini mengatakan bahwa bacaan sholat adalah satu kesatuan. Ya, bacaan sholat itu satu kesatuan, katanya. Karena sholat itu satu rangkaian, mulai dari takbiratul ihram hingga salam, ya, yang tidak boleh dipisah-pisah. Rangkaian yang harus tertib, ya, dari awal sampai akhir dan berkesinambungan tanpa dipisah-pisah. Satu rangkaian yang utuh. Nah, satu rangkaian yang utuh, satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, katanya, bacaan rakaat-rakaat berikutnya, rakaat kedua dan yang setelahnya, jika rakaat setelahnya, ya, itu telah terwakili oleh ta'awudz di rakaat pertama. Karena yang rakaat kedua dan setelahnya itu rangkaian dari kesatuan yang utuh itu tadi, dan itu sudah terwakili di rakaat pertama. Ta'awudz di rakaat pertama. Namun, dalil ini meskipun kedengarannya kuat, tetapi masih mungkin untuk dibantah dengan dikatakan bahwa bacaan Al-Fatihah rakaat pertama dan bacaan Al-Fatihah rakaat berikutnya telah dipisah diselingi dengan zikir-zikir dan gerakan-gerakan sholat. Telah diselingi dengan apa? Zikir-zikir dan gerakan-gerakan sholat. Ya, jadi sudah terpisah. Nah, sudah terselingi oleh zikir-zikir dan gerakan-gerakan sholat. Sehingga ketika hendak baca Al-Fatihah di rakaat kedua, ya, baca lagi. Dan seterusnya, begitu. Al-Hasil, wallahu alam, pendapat pertama, aqrabu ila shawab. Wa arjah. Pendapat pertama lebih dekat kepada kebenaran dan lebih kuat. Nah, jadi kesimpulannya apa? Baca ta'awudznya setiap rakaat kali anda baca Al-Fatihah. Adapun pembahasan yang ketiga, sigot ta'awud, kita akhirkan sampai pertemuan berikut. Nah, pembahasan sigotnya, insyaAllah, besok malam. Barakallahu fiikum. Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.